kita lanjutkan dari kitab Al-Muyassar ya, sudah sampai halaman berapa? 7 ya. Jadi sudah kita bahas yang pertama isim mufrad, kata benda apa? Tunggal. Kemudian yang kedua isim musanna, yaitu menunjukkan dua. Yang ketiga jamak mudzakkar salim, itu jamak untuk laki-laki. Yang keempat jamak muannas salim, itu jamak untuk perempuan. Yang kelima, kita masuk yang kelima ya. Ya, dibaca. Siapa? Jamak taksir. Yang nomor 7, jamak taksir. Jamak taksir wa ma ta'ayyaro yaro ta'ayyaro yaro ta'ayyaro yaro aitu rafi tuhar bihi mitru waladun awladun tun fa'itun tuyutun ya tuyutun rijalun. Terus tanda dulu. Tiru. Ya terus. Baik. Kita lanjutkan. Yang kelima di sini adalah jamak taksir. Jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan. Jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Huwa, dia adalah ma apa-apa ya, apa-apa taghayyara, apa-apa yang berubah, apa-apa yang berubah. An surati mufradihi, apa-apa yang berubah dari bentuk mufrad, itu dari bentuk apa? Tunggal. Jadi mengalami perubahan bentuk dari bentuk apa? Mufradnya. Itu yang disebut dengan jamak taksir. Intinya jamak yang tidak beraturan, tidak ada rumus yang khusus. Kalau tadi jamak mudzakkar salim ada rumusnya. Jamak muannats salim juga ada apa? Rumusnya, ada rumusnya. Kalau di sini tidak pakai rumus. Mislu, contoh. Waladun, seorang anak laki-laki. Jamaknya apa jamaknya? Auladun, yaitu anak-anak laki-laki, aulad. Nah, ini jamak apa? Taksir. Itu jamak yang tidak beraturan. Baitun, artinya apa baitun? Sebuah rumah. Kalau rumahnya banyak apa? Hah? Buyutun, buyut artinya apa? Hah? Bah buyut. Buyut artinya rumah, rumah. Buyut itu jamak dari baitun, rumah, rumah. Mungkin itu asalnya ya, di orang Jawa kan ada Mbah Buyut. Nah, itu. Apa Mbah Buyut? Bapaknya Simbah, itu namanya Mbah Buyut. Rajulun, lelaki, jamaknya apa? Rijalun, para lelaki. Jadi ini jamak yang tidak beraturan. Contoh lagi, daftarun, buku tulis. Jamaknya apa? Dafatiru, dafatiru, buku tulis, buku tulis. Rasulun, jamaknya apa? Rusulun, rusul artinya para utusan, para rasul. Masjidun, jamaknya apa masjidun? Masajidu. Nah, ini yang seperti ini ya, disebut dengan apa? disebut jamak taksir, itu jamak yang tidak beraturan ya. Waladun jamaknya auladun. Terus apa tadi? Baitun jamaknya buyutun. Rajulun jamaknya rijalun. Daftarun dafatiru. Rasulun rusulun. Masjidun masjidun. Jadi sangat bervariasi. Sangat bervariasi, sangat beraneka ragam. Sangat apa istilahnya? Banyak macamnya. Sehingga dikatakan dia tidak beraturan, artinya tidak punya rumus yang khusus. Nah, pertanyaannya bagaimana mengetahuinya gitu. Bagaimana kita supaya tahu oh ini jamak taksirnya seperti ini ya. Maka dikatakan di sini ya, wa yu'rafu dzalika, dan diketahui dzalika yaitu jamak taksir itu, diketahui hal itu birujui dengan merujuk, dengan kembali ilal qawamis, dengan kembali kepada apa? Qawamis, kamus-kamus. Jadi silahkan kembali kepada apa? Kamus. Kalau ingin tahu jamak taksir, cari di apa? Kamus. Jadi buka kamus, ada kata ini baitun. Oh, jamaknya apa baitun? Buyutun. Apalagi rajulun, jamaknya apa? Rijalun. Rasulun jamaknya apa? Rasulun. Itu ketemunya kalau antum lihat di mana? Di kamus. Wa katratil ittila', dan dengan banyak menelaah. Banyak apa? Menelaah. Maksudnya menelaah itu gimana? Ya, membaca, mengkaji, ikut pengajian gitu kan, ikut kajian, apalagi kajian kitab ya, atau kajian tafsir. Ya, yang semacam itu, maka akan memperbanyak kosakata, yaitu apa? Contoh-contoh untuk isim jamak apa? Taksir. Jadi kalau antum baca Al-Qur'an ya, antum bisa lihat contoh-contoh apa jamak taksir. Apa contohnya misalnya di Al-Qur'an misalnya tadi rasul. Jamaknya apa rasul? Rasul. Ada enggak di Qur'an? Ada. Kitab, jamaknya kitab apa? Kutub. Ada enggak di Qur'an? Ada. Ya, banyak ya. Kalau antum baca Qur'an, atau baca hadis, ya insyaallah banyak di sana jamak taksir. Masjidun jamaknya masajidu, ya kan? Wal qiraah, dan banyak membaca. Banyak apa? Membaca. Ya, maka di sini ya intinya kita harus banyak belajar ya, banyak membaca, banyak mengkaji. Kalau perlu ya lihat kamus ya. Kalau punya kamus ya kan. Kalau enggak punya kamus, beli kamus gitu kan. Kalau enggak punya duit, download kamus. Sekarang kan download aja. Enggak punya kuota. Ya, ke internet. Ya. Jadi intinya kalau kamus insya Allah ya banyak ya. Nah, antum mau kamus yang tebal, ada kamus yang tipis juga ada ya. Atau kamus jamak taksir mungkin juga ada ya. Kamus untuk jamak taksir kayaknya sudah ada yang pernah buat ya. Tapi kita lihat berikutnya al-amsilah, contoh-contoh, contoh-contoh yang lain supaya kita tambah kosakata, tambah ngerti. Ra'sun artinya apa? Ra'sun kepala, ra's ya, ini kepala, ini bahasa Arabnya apa? Ra'sun, ra's kepala. Jamaknya apa? Ru'us, artinya apa? Ru'us kepala-kepala ya. Bisa juga ra'sun itu artinya apa? Pemimpin. Ru'us berarti apa? Para pemimpin ya kan, seperti dalam hadis ya kan. Apa? Innallaha la yakbidul ilma intizaan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara apa? langsung. Artinya Allah tidak mencabut ilmu langsung dari dada manusia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Orang yang berilmu itu mati, berarti itu dicabut apa? Ilmu. Maka kalau ada ulama meninggal, itu musibah. Musibah itu dicabutnya apa? Ilmu. Makanya para sahabat itu sedih dengan wafatnya Rasulullah karena apa namanya? Dicabutnya apa? Ilmu, karena berhentinya wahyu. Hatta idza lam yubqi aliman, kata Rasulullah, sampai ketika tidak ada lagi tersisa orang yang berilmu, sedikit orang yang alim, banyaknya orang bodoh-bodoh, walaupun titelnya berderet-deret, ya kan? Titelnya bisa jadi profesor, doktor, tapi dalam masalah agama ya, enggak paham. Ittakhadhanna suru'usan juhala, kata Rasulullah, maka ketika itulah, ketika banyak ulama, orang yang berilmu meninggal, ustaz-ustaz meninggal, maka apa yang terjadi? Ittakhadhanna suru'usan juhala. Orang-orang masyarakat mengangkat ya para pemimpin yang bodoh-bodoh. Ya, ru'us artinya apa? Para pemimpin, tokoh-tokoh yang dianggap ustaz, yang dianggap kiai atau dianggap wali, tapi mereka bodoh dalam masalah apa? Agama. Walaupun dianggap kiai, walaupun pakai sorban, walaupun pakai pecis ya. Walaupun ya pakai apa namanya? Atribut seperti orang soleh. Kita khadana suru'usan juhala. Ketika itu orang-orang mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu fa'aftau. Mereka ditanya dan berfatwa tanpa ilmu. Fadzallu fa'adzallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Makanya bahaya kalau kita tidak ngaji, maka ya sama saja kita memperbanyak orang-orang yang bodoh. Kalau kita memperbanyak orang yang bodoh, sama saja nanti yang jadi pemimpin juga bodoh-bodoh. Kalau pemimpinnya bodoh-bodoh, nanti kalau ditanya berfatwa tanpa ilmu, akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Itu bahaya kalau pemimpin orangnya bodoh. Kalau pemimpinnya bodoh, biasanya karena masyarakatnya bodoh gitu. Jadi kalau pengen memperbaiki pemimpin, perbaiki apa? Masyarakatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan siapa? Dirinya sendiri, bukan keadaan pemerintahnya, tapi keadaan siapa? Dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Batnun. Apa batnun? Perut. Jamaknya apa? Butun. Nah, butun artinya perut-perut. Ya. Yaumun artinya apa? Hari. Jamaknya apa? Ayamun. Hari-hari. Rajulun, kok rajulun apa itu? Hah? Rijlun, beda ya. Rijlun artinya kaki, jamaknya apa? Arjulun, kaki-kaki. Kitabun, artinya apa kitabun? Buku. Jamaknya apa? Kutubun, ya. Kutub itu jamak dari kitab. Fiha kutubun qayyimah, ya. Syahrun artinya apa? Syahrun bulan, bulan apa? Kalender ya, Syahrul Ramadan ya. Jamaknya apa Syahrun? Ashurun, bulan-bulan. Ainun artinya apa? Ainun mata. Jamaknya ayunun atau uyun ya, bisa ayun bisa uyun, artinya apa? Kalau ainun satu mata, kalau ayun berarti banyak mata ya. Atau mata-mata. Maksudnya banyak mata. Asadun singa, jamaknya apa? Usudun. Cuma ganti apa? Ganti harokat aja, hurufnya sama toh. Asadun satu singa, usudun banyak singa, ya kan? Cuma beda apa? Harokat. Wajhun, wajah atau sisi, jamaknya apa? Aujuhun atau bisa juga wujuh. Ya, wujuh itu juga jamak dari apa? Wajhun. Wujuhu yauma idzin na dhirah ila rabbiha nadhirah, ya. Wujuh jamak dari wajah, ya. Jadi inilah yang disebut dengan jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Intinya kalau antum pengen tahu, banyak melihat kamus atau banyak mengkaji atau banyak membaca. Kalau enggak banyak melihat kamus, enggak banyak mengkaji, enggak banyak membaca, terus gimana? Hah? Pengen tahu jamak taksir gimana caranya? Nah, lihat kamus enggak punya, jarang ikut kajian, jarang baca, terus gimana? Tanya, ya kan? Tanya kepada yang tahu, ya kan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Itu paling gampang itu. Makanya antum mending cari teman yang pintar bahasa Arab gitu kan. Di Wisma misalnya kan, atau di mana. Nanti kalau antum bingung tinggal tanya. Itu gunanya teman, ya. Kalau antum suka ikut bahasa Arab, ikut pengajian tapi teman-temannya masih ya apa? Istilahnya apa? Tidak apa? Tidak kondusif, temannya tidak kondusif. Kurang mendukung gitu ya, teman-temannya tidak soleh, teman-temannya malas-malas, temannya dugal-dugal gitu, nakal-nakal ya, nanti antum terpengaruh ya. Kata orang Arab, as-sahibu sahib, namanya teman itu akan menarik temannya. Kalau teman kita baik, kita insya Allah dibawa baik. Tapi kalau teman kita buruk, kita jadi apa? Buruk ya kan. Makanya jangan cari teman yang sesat dan menyesatkan. Jadi teman yang baik-baik, yang bertakwa, yang soleh. Kalau perempuan ya, solihah. Baik, kita lanjutkan. Khulasatu ulasan, ya, ringkasan aksamil ismi. Ringkasan macam-macam isim. Nah ini kita lihat, sudah kita bahas. Ini cuma, apa namanya, meringkas. Dari yang sudah diterangkan sebelumnya, bisa kita ringkas bahwa isim ada berapa? 3. Yang menunjukkan satu namanya mufrad. Contohnya kafirun, satu orang lelaki yang kafir. Munafikun, satu orang munafik. Solihatun, satu wanita yang solihah. Sobiratun, satu wanita yang sabar. Kafirun, lelaki yang apa? Kafir, satu kan. Munafikun, satu lelaki yang apa? Munafik. Nah. Solihatun, satu wanita yang solihah. Sobiratun, satu wanita yang sabar. Daftarun, satu buku tulis. Ya. Waladun, satu anak apa? Laki-laki. Paham ya? Ini namanya apa? Mufrad. Jadi kata benda apa? Tunggal. Baik. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan apa? Musanna. Yang menunjukkan apa? Musanna. Menunjukkan dua. Contohnya apa? Kafirani. Dua orang apa? Kafir atau kafiraini, ya. Munafikoni atau munafikoini, dua orang apa? Munafik, ya. Solihatani berarti dua orang wanita yang solihah atau solihataini, ya. Sobirotani, dua wanita yang sabar, kalau atau apa, sobiro taini bisa juga. Kalau dua buku tulis apa, daftaroni atau daftaroini, ya kan. Dua anak laki-laki, waladani atau waladaini. Nah ini namanya apa, musanna, namanya isim musanna. Menunjukkan berapa? Dua ya. Menunjukkan dua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu isim jamak. Isim apa? Jamak. Jamak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Contohnya kafiruna atau kafirina, para laki yang kafir. Munafikuna atau apa? Munafikina, para laki yang apa? Munafik. Ya, itu jamak mudzakkar salim. Yang kedua apa? Jamak mu'anas salim. Contohnya apa? Solihatun, para wanita yang solihah. Sobiratun, para wanita yang sabar. Ya. Ini namanya apa? Jamak mu'anas salim. Akhirnya apa? Alif dan ta. Yang terakhir, jamak taksir. Contohnya apa? Daftar. Jamaknya apa daftar? Hah? Dafa tiru, buku tulis, buku tulis. Waladun, jamaknya apa? Auladun. Artinya anak. Anak-anak ya. Anak-anak laki. Laki banyak. Paham ya? Jadi sudah selesai kita bahas dari poin nomor 1 sampai nomor berapa? 5. 5 macam isim ya. Yang pertama isim mufrad, yaitu kata benda apa? Tunggal. Yang kedua isim musanna, menunjukkan berapa? 2. Yang ketiga jamak mudzakkar salim, menunjukkan banyak laki. Laki. Yang keempat jamak mu'anas salim, jamak untuk perempuan. Yang kelima jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Ya, jamak yang apa? Tidak beraturan. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada ya? Ya, fa'ilun sama masanya enggak bertanwin. Iya betul, tidak ditanwin ya. Dafatiru itu enggak ditanwin. Masajidu juga tidak ditanwin. Nanti ada pembahasannya sendiri. Ada lagi tanya? Jadi bisa kita ringkas, ditinjau dari apa? Bilangannya, maka isim dibagi berapa? 3. Dibagi 3, yang pertama isim mufrad menunjukkan 1. Yang kedua isim musanna menunjukkan berapa? 2. Yang ketiga jamak menunjukkan banyak, lebih dari jamak lebih dari 2 ya. Kemudian jamak dibagi 3. Yang pertama apa? Jamak mudzakkar salim. Akhirnya wawu nun atau ya nun. Yang kedua jamak mu'anas salim. Akhirnya apa? Alif dan ta. Yang ketiga jamak taksir, akhirnya apa? Enggak berakhiran. Tidak ada aturan yang khusus. Itu jamak apa? Taksir. Ya. Kita lihat di halaman 9 ada latihan ya. At-tamrin itu latihan. Tamrin itu apa? Latihan. Ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyah. Ij'al, jadikanlah jam'an, jadikan jamak, munasiban yang sesuai. Jadikan apa? Jamak yang sesuai. Minal kalimatil atiyah, dari kata-kata berikut ini. Kita artikan dulu ya. Muhsinatun, muhsinatun, wanita yang berbuat baik. Mak'adun, artinya apa? Tempat duduk, yaitu bangku. Tempat duduk, tempat duduk. Babun, artinya pintu. Nasirun, artinya apa? Penolong atau pembela. Nasir, ini ada orang namanya Nasiruddin, betul apa? Pembela agama, ya. Nasirus sunnah, berarti pembela sunnah. Ya. Shaimun, lelaki yang berpuasa, shaim. Shaimatun, berarti wanita yang berpuasa. Mujtahidun, laki-laki yang bersungguh, sungguh. Mujtahidatun, wanita yang bersungguh, sungguh. Kursiun, kursi. Kolamun, apa kolam? Kolam itu apa? Pena, pena. Fasikun, lelaki yang fasik, fasik. Nahrun, sungai. Nabiun, nabi. Shodiqatun, wanita yang jujur. Musyrikatun, wanita musyrik. Faizun, lelaki yang apa? Menang atau juara. Faiz, lelaki yang menang atau juara. Jadi juara itu bahasa Arabnya faiz. Jadi kalau ada orang namanya faiz berarti juara gitu ya. Jannatun, surga. Nurun, cahaya. Nah, sekarang kita buat menjadi jamak. Muhsinatun, jamaknya apa? Muhsinatun, itu jamak muannas salim. Muhsinatun, ya kan? Mujtahidun, apa jamaknya? Mujtahidun, yang bawahnya ya. Mujtahidun, jamaknya? Mujtahiduna atau mujtahidina. Nah, itu namanya jamak mudzakkar salim. Bisa toh? Nabiyun, nabi, jamaknya apa? Nabiyuna atau nabi yina, ya kan? Nabi yuna atau nabi yina, jamak mudzakkar salim ya. Terus apa lagi? Mak'adun, tempat duduk, jamaknya apa mak'adun? Hah? Jamaknya adalah seperti masajid ya. Masjid, jamaknya masajid. Berarti mak'adun jamaknya masa maqa'idu. Jamaknya apa? Maqa'idu. Ya, seperti masajidu. Ya, masajidu, maqa'idu. Ya, rumusnya sama. Mak'adun jamaknya adalah maqa'idu. Mujtahidatun, jamaknya apa? Mujtahi Datun, ya, jamaknya apa? Mujtahidatun, jamak muannas salim. Shodiqotun, jamaknya apa? Shodiqotun, jamak muannas salim, ya, bisa ya. Babun, apa babun? Pintu, jamaknya adalah abwabun. Idza jaa ramadan futihat abwabul jannah. Kalau datang bulan Ramadan, maka dibuka semua pintu surga. Pintu surga ada berapa? 8. Semuanya dibuka di bulan Ramadan. Abwabun jamak dari babun. Ya, yang lain silakan dikerjakan. Di mana? Terserah ya, sila PR aja. Antum kerjakan sendiri boleh, bersama-sama juga boleh. Ya. Ya. Diwakilkan ya, jangan kerjakan. Maksudnya antum tulis sendiri. Ya. Nanti tanya-tanya teman boleh. Silakan dikerjakannya. Kita lanjut poin yang ke-6. Itu pembahasan selanjutnya yang ke-6, yaitu termasuk macam-macam isim. Termasuk ya macam-macam apa? Isim. Disebut dengan asmaul khomsah. Disebut apa? Asmaul khomsah, yaitu isim-isim ya khomsah. Khomsah itu berapa? Yang 5. Jadi ada 5 isim yang khusus. Ada apa? 5 isim yang khusus atau istimewa. Apa saja 5 itu? Kita lihat. Yang pertama abuka, artinya bapakmu. Artinya apa? Bapakmu. Bapakmu, ayahmu. Yang kedua akhuka, artinya saudara laki-lakimu. Yang ketiga hamuka, artinya saudara iparmu. Iparmu istimewa semua itu, bapakmu ya kan, saudaramu, saudara iparmu ya. Yang keempat apa? Yang keempat fuka, artinya apa? Fuka artinya mulutmu. Nah, istimewa tuh mulutmu. Yang kelima apa? Zumalin, ya, pemilik harta, ya, yang memiliki apa? Harta. Jadi kita ulang, ini yang disebut dengan asmaul khomsah. Ada berapa? Ada 5 kata benda yang disebut dengan asmaul khomsah. Yang pertama adalah abu, artinya bapak. Yang kedua aku, artinya saudara laki-laki. Yang ketiga apa? Hamu, artinya saudara ipar. Yang keempat fu, artinya apa? Mulut. Yang kelima zu, artinya apa zu? Pemilik. Jadi ini tolong dihafalkan ya, tolong apa? Dihafalkan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ada berapa? 5 ya. Nah, terus ya. Kelima macam isim ini bisa kita rubah. Bisa kita apa? Rubah. Akhirnya bisa kita rubah. Misalnya abu bisa kita rubah menjadi apa? Aba. Bisa kita rubah menjadi abi. Paham? Jadi akhirannya bisa mengalami perubahan. Jadi abu jadi aba atau jadi apa? Abi. Abu aba abi, aku akho akhi, ya. Hamu hama hami, ya. Fu fa fi, zu za zi. Paham? Jadi ada berapa perubahan? Ada 3 perubahan, ya. Kalau yang paling atas itu disebut dengan istilah marfu. Istilahnya apa? Marfu. Tulis, tulis, ya. Marfu. Marfu itu yang paling atas, yang abu, aku gitu kan. Itu keadaannya disebut marfu. Ya, marfu. Itu yang paling atas. Yang di bawahnya aba, akho, ya, yang pakai alif, itu disebut dengan mansub. Disebut apa? Mansub. Mansub. Yang paling bawah abi, akhi, ya, ini namanya majrur. Namanya apa? Majrur. Jadi ada 3 variasi atau 3 kondisi. Yang paling atas namanya marfu, yang di bawahnya mansub, yang paling bawah apa? Majrur. Jadi kalau disebutkan abu, keadaannya apa? Marfu. Kalau aba, mansub. Kalau abi, majrur. Paham? Jadi ini variasi, ya, variasi pada akhir kata di dalam bahasa Arab. Bisa marfu, bisa mansub, bisa apa? Majrur. Kalau akhirnya pakai u, abu, aku, berarti marfu. Kalau pakai a, aba, akho, berarti mansub. Kalau pakai i, abi, akhi, berarti majrur. Ya, apa itu marfu, apa itu mansub, apa itu majrur? Insyaallah nanti kita jelaskan, ya, ada penjelasannya sendiri. Nah, intinya sekarang tugasnya adalah menghafalkan, ya, untuk menghafalkan asmaul khomsah. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Abuka, terus akhuka, terus hamuka, terus fuka, terus lumalin. Ya, kita ulang, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, lumalin. Sekali lagi. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, lumalin. Sekali lagi. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, lumalin. Nah, yang seperti itu keadaannya apa tadi? Marfu. Sekarang kita buat mansub. Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Itu mansub. Kalau majrur, abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Bisa, ya? Itu namanya asmaul khomsah. Apa tadi? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, ya. Apa? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Itu kalau marfu. Kalau mansub, abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Majrur, abika, akhika, hami, amika fika dimalin marfu abuka akhuka hamuka fuka zumalin mansub abaka akhoka hamaka faka zamalin majrur abika akhika hamika fika zimalin ya, saya lihat latihan di bawahnya at-tamrin latihan ija'al ma ya'ti kama dzukira. Jadikan apa-apa yang berikut ini, ya, jadikan apa-apa yang berikut ini kama dzukira sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Contoh Abu Bakrin dirubah menjadi Aba Bakrin atau Abi Bakrin, ya, Abu Bakar. Abu Dawud bisa dirubah menjadi Aba Dawuda atau Abi Dawuda, ya, abunya bapaknya Dawud. Aku Aliin, saudaranya Ali, bisa jadi Aku Aliin atau Akhi Aliin, ya. Abu Hurairah Aba Hurairah atau Abi Hurairah. Apa artinya Abu Hurairah? Bapaknya apa? Kucing kecil gitu kan. Karena dulu Abu Hurairah ketika kecil pelihara kucing, ya kan? Zu ilmin, pemilik ilmu, bisa dirubah menjadi za ilmin atau zi ilmin, pemilik ilmu. Zu fadlin, pemilik keutamaan, jadi apa? Za fadlin atau zi fadlin, ya. Ini ada orang namanya Zulfadli, berarti apa artinya Zulfadli? Zulfadli, ya. Zulfadli artinya orang yang memiliki fadl. Fadl itu apa? Keutamaan. Ada orang namanya Zulfahmi, berarti pemilik pemahaman. Ada lagi orang namanya Zulqarnain, artinya pemilik dua tanduk. Ya. Ada lagi Zul, Zulqarnain, sudah tadi. Zulkifli, apa itu? Ya. Abu Sa'id, bapaknya Sa'id. Sa'id itu artinya apa? Sa'id orang yang bahagia. Jadi kalau antum punya anak, kasih nama Sa'id, ya, boleh ya? Ini ada sahabat namanya Abu Sa'id. Bisa kita rubah menjadi apa? Aba Sa'id atau Abi Sa'id. Abu Talib bisa dirubah jadi apa? Aba Talib atau Abi Talib, ya kan? Makanya bahasa Arab itu unik, ya? Bisa berubah walaupun artinya sama, ya kan? Abuka artinya siapa? Bapakmu. Abaka bapakmu. Abika bapakmu. Berarti bapakmu ada berapa? Ada satu. So, bapakmu tiga. Paham ya? Jadi namanya Asma'ul Khomsah, ya. Tolong dihafalkan tadi. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Dalam keadaan marfu. Kalau mansub, abaka, akhuka, hamaka, faka, zamalin. Majrur abika akhika hamika fika zimalin, ya. Abu tadi apa? Abu bapak. Aku saudara laki-laki. Hamu saudara ipar, ya. Hamu saudara ipar. Fu mulut, ya. Zu pemilik, ya. Itu namanya asmaul khamsah. Jadi namanya asmaul khamsah ini harus bergandeng, ya, harus apa? Bergandeng. Misalnya Abu. Abu itu disebut asmaul khamsah kalau ada belakangnya. Misalnya Abu Thalib atau Abu Bakar atau Abu Jahal atau Abu Lahab, Abu. Jadi intinya di belakangnya itu harus ada embel-embelnya, tidak berdiri sendiri. Yang namanya asmaul khamsah harus bergandeng. Abu Thalib, Abu Bakar, ya kan? Abu Dawud gitu. Kalau berdiri sendiri namanya bukan asmaul khamsah. Ya. Jadi syaratnya asmaul khamsah itu harus bergandeng. Bergandeng, maksudnya bergandeng dengan isim yang sesudahnya. Itu syaratnya. Terus ini jelas? Jelas ya? Tapi kita lanjutkan sedikit lagi. Masih ada berapa ini? Masih ada 3 pembahasan. Yang ke-7, isim maksur, ya, isim maksur, ya, silakan dibaca. Ya, isim maksur. Oh, siapa? Isim maksur. Ya. Al-maksur huwa kullu ismin mu'rabin akhiru alif dan lima. Mislu al-fata, al-wusta, al-mustafa, al-huda, al-musa, al-musa. Baik, kita lanjut yang ke-7. Yang ke 7, ya. Kita sudah belajar berapa? 6 macam isim. Yang pertama apa? Isim mufrad, kata benda tunggal. Yang kedua isim musanna, menunjukkan berapa? 2. Yang ketiga jamak mudzakkar salim, jamak untuk laki-laki. Yang keempat jamak muannats salim, jamak untuk perempuan. Yang ke 5 jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Yang ke berapa? 6 yaitu asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, humalin. Kita lanjut yang ke-7, isim maksur. Al-maksur, isim maksur. Apa itu isim maksur? Al-maksuru, yang dimaksud dengan maksur, huwa, yaitu dia adalah kullu ismin mu'rabin. Kullu, setiap. Setiap isim yang mu'rab. Setiap isim yang mu'rab. Apa itu mu'rab? Nanti ada penjelasannya di belakang, ya. Nanti, ya, di nanti masih ada. Jadi enggak usah dipikir mu'rab itu apa. Setiap isim yang mu'rab akhiruhu, yang akhirannya alifun lazimatun. Akhirannya adalah alif lazimah. Akhirannya alif apa? Lazimah. Lazimah artinya yang harus. Alif yang harus ada. Alifnya tidak boleh dirubah. Dia tetap alif saja. Itu namanya alif lazimah. Kalau bahasa kita sering disebut dengan istilah alif bengkong. Alif apa? Bengkong atau alif bengkok. Kenapa? Alifnya seperti huruf, ya, alif tapi seperti apa? Ya, contoh, kita lihat contoh. Al-fata artinya apa? Al-fata pemuda. Al-fata, makanya ada majalah apa? Al-fata artinya pemuda. Al-wusta, yang tengah. Al-wusta, berarti kalau Jawa Tengah, bahasa Arabnya apa? Jawa Al-wusta. Mas, dari mana? Jawa Al-wusta. Mana itu? Jawa Tengah. Al-Mustafa, yang terpilih. Al-Huda, itu petunjuk. Musa, nama orang. Musa. Isa, juga nama orang. Ya, jadi intinya maksur itu akhirnya alif beng kong. Alif seperti huruf ya, al-fata akhirnya a alif, walaupun seperti huruf ya, tapi itu apa? Alif. Ingat, itu alif, itu bukan ya, itu a alif. Cirinya apa? Cirinya sebelum terakhir di fathah. Cirinya apa? Sebelum terakhir di fathah. Al-fata, al-wusta, al-mustafa, al-huda, musa, isa. Akhirnya apa? Sebelum terakhir di fathah. Sebelum terakhir di apaan? Di fathah. Nah, terakhirnya walaupun itu seperti ya, tapi itu hakikatnya huruf alif. Namanya alif apa? Alif lazimah. Ya, alif apa? Lazimah. Ya, jadi itu yang namanya isim maksur. Paham ya? Jadi isim maksur adalah isim yang akhirnya alif beng kong. Sebelum alif harokatnya di fathah. Ya, sebelumnya apa? Di fathah. Kita lanjut yang ke-8, isim mangkus. Ya, sampai mana, Mas? Lanjutnya. Ya, sudah ada. Depan ini. Baik, kita lanjut yang ke-8. Yang isim maksur sudah jelas? Maksur jelas? Intinya maksur apa tadi? Akhirannya alif bengkong atau alif lazimah, sebelumnya di fathah ya. Yang ke-8 yaitu isim mangkus. Isim mangkus. Apa isim mangkus? Al-mangkusu, yang namanya mangkus ya. Mangkus itu bagaimana? Huwa, dia adalah kullu ismin mu'rabin, setiap isim yang mu'rab. Setiap isim yang mu'rab. Apa itu mu'rab? Gak usah dipikirkan, nanti ada penjelasannya. Akhiruhu, yang akhirannya, yang akhirannya ya'un lazimatun, akhirannya adalah ya lazimah. Akhirannya apa? Ya lazimah. Berarti akhirannya huruf ya yang lazimah, yang harus ada. Maksuratun, yang maksur. Maksur maksudnya di kasroh. Yang di kasroh ya, di kasroh. Ma qablaha, apa-apa yang sebelumnya. Jadi terakhirnya huruf ya, sebelum ya diapakan? Di kasroh. Contoh al-hadi, artinya pemberi petunjuk. Al-hadi, terakhirnya apa? Al-hadi. Hah? Terakhirnya huruf ya al-hadi. Akhirannya apa? Ya, sebelumnya di kasroh al-hadi, ya kan? Azani, artinya pezina. Pezina. Azani, akhirannya apa? Akhirannya adalah ya, sebelumnya di kasroh. Azani, ya kan? Ad-da'i, artinya apa da'i? Da'i itu artinya orang yang menyeru atau berdakwah, da'i kan bahasa Indonesia. Da'i, akhirannya huruf ya, sebelumnya di kasroh. Ar-rami, orang yang melempar. Orang yang melempar. Al-qadi, orang yang apa namanya? Hakim ya, qadi itu hakim yang memberikan hukum ya, hakim. Qadi. Jadi inilah yang disebut dengan isim mangkus. Isim mangkus akhirnya huruf ya, sebelumnya diapakan? Di kasro. Al-Qadi, Al-Hadi, Ad-Da'i, Ar-Rami, ya kan? Jadi akhirnya huruf ya, itu namanya mangkus ya. Berbeda dengan maksur. Kalau maksur akhirnya alif bengkong, Al-Huda ya, Al-Mus Tofa, Musa, ya kan? Itu maksur. Paham sampai sini? Paham? Ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Terakhir yang ke-9. Yang ke-9. Ya, silakan dibaca. Sharif. Kita lanjut ya, yang terakhir, yang ke-9. Yang ke-9 adalah al-ismu alladhi la yansarifu, yaitu isim yang tidak ditanwin. Namanya isim la yansarif. Namanya apa? Isim la yansarifu. Huwa, dia adalah al-ismu, dia adalah suatu isim. Alladhi, yang suatu isim yang la yadkhulu, tidak masuk, tidak masuk alaihi, kepadanya tanwin, tidak masuk kepadanya apa? Tanwin. Jadi kalau ada isim itu yang tidak boleh ditanwin, itu namanya isim layan so sharif. Ya. Bisa juga ditambahkan di sini, selain tidak boleh ditanwin, dia juga tidak boleh dikasroh. Tidak boleh apa? Dikasroh. Jadi silakan tambahkan sendiri, antum tulis. Juga tidak boleh di apa kan? Dikasroh. Tidak boleh dikasroh. Ya. Itu namanya isim layan sharif. Mislu, contoh, contoh yang lain, contohnya apa? Aisyah, Aisyatu, Aisyah. Boleh enggak ditanwin? Hah? Boleh enggak Aisyatun? Boleh? Tidak boleh. Kalau ditanwin gimana? Hah? Aisyatun, bisa enggak? Itu tadi bisa. Aisyatun, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau Aisyatun jadi salah ya. Boleh enggak dikasroh? Aisyati, boleh? Enggak boleh. Kalau Aisyatin? Tambah enggak boleh. Tambah enggak boleh. Sudah tanwin kasroh lagi kan. Ya, jadi harus ada banyak ilmunya. Walaupun cuma akhir kata ini ada ilmunya ya. Enggak boleh asal asalan. Fatimah, boleh enggak ditanwin? Boleh ditanwin? Tidak boleh. Ya. Fatimah, tidak boleh kita katakan Fatimatun. Ibrahim, tidak boleh kita katakan Ibrahimun. Ismail, tidak boleh kita katakan Ismailun. Ya Sulaiman, Usman, Salman, Maryam, Yusuf. Nah, ini ada Yusuf, Mas Yusuf. Zainab juga tidak boleh di tanwin. Nah, apa ini penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah bersambung. Wa sayati dan akan datang ya insyaallahu insyaallah tafasiluhu itu perinciannya. Jadi nanti ada penjelasan khusus ya akan datang insyaallah perincian dari isim layan sorib. Intinya apa? Isim layan sorib itu tidak boleh di tanwin dan juga tidak boleh di kasro. Contohnya Fatimah. Coba tadi. Khadijah ya, Ibrahim, Sulaiman, Salman, Maryam ya. Nanti ada penjelasannya secara khusus. Ini sudah selesai, kita bahas 9 macam isim. Sudah ya. Yang pertama apa? Isim mufrad, kata benda tunggal. Yang kedua isim musanna, menunjukkan dua, ani atau aini. Yang ketiga jamak mudzakkar salim, akhirnya una atau ina. Yang keempat jamak mu'anas salim, akhirnya alif dan ta, muslimatun, mu'minatun. Itu kan jamak mu'anas salim. Yang ke lima jamak apa? Taksir. Baitun jamaknya buyutun. Rasulun jamaknya rusulun. Kitabun jamaknya kutubun. Dan lain-lain jamak taksir. Terus yang ke enam namanya asmaul khomsa. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Itu kalau keadaan marfu. Kalau mansub abaka, akhoka, hamaka, faka, dzumalin. Kalau majrur abika, akhika, hamika, fika, dzimalin. Itu namanya asmaul khomsa. Sudah berapa? 6. Masih kurang 3. Yang ke 7 isim maksur, akhirnya alif bengkong. Yang ke 8 isim mangkus, akhirnya ya lazimah, sebelumnya dikas sro. Yang ke 9 isim layan sore. Isim apa? Layan sore tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh dikas sro. Ya. Kita lihat di bawah tamrin ya, itu tamrin latihan umum. Tamrinun umumiyun, latihan umum. Nanti PR aja ya. Kita coba sebagian. Udkur, sebutkan anwa al asma, macam-macam isim fi ma ya'ti ya. Sebutkan macam-macam isim pada apa-apa yang berikut ini. Kita artikan dulu. Jannatun artinya surga, yaitu taman, surga ya. Muflihuna, para lelaki yang ber untung ya. Jadi kalau ada orang namanya untung ya kan, ada nggak orang namanya untung? Nah, itu kalau bahasa Arabnya, versi Arabnya muflih gitu. Itu bejo. Nah, itu kan bahasa Arabnya muflih gitu. Di Indonesia kan jadi untung atau bejo gitu ya. Muslimuna, nah, para lagi yang muslim. Ayatin, ayat-ayat ya. Al-Ka'baini, dua mata kaki, dua mata kaki. Ka'baini, ka'b. Yadaini, dua tangan. Al-fatawa artinya apa? Fatwa. Fatwa. Fatwa. Fatwa majelis ulama. Khadijah, apa artinya Khadijah? Khadijah. Hah? Nama orang. Samawat. Samawat itu apa? Langit-langit. Maksudnya apa? Banyak langit, berlapis-lapis langit. Bukan langit-langit atap. Anwarun, anwar artinya apa? Anwar. Cahaya-cahaya. Nah, jadi anwar, kalau ada orang namanya Anwar, oh, berarti orangnya bercahaya gitu. Hatinya bercahaya, mungkin wajahnya bercahaya. Turukun, apa turuk? Banyak jalan. Turuk itu artinya banyak jalan. Kalau satu kan torik, kalau banyak turuk. Jalan, jalan, base. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Base. Jalan itu apa? Way. Kalau banyak, base, gitu ya. Atau road. Sufyan, nama orang. Mufti, orang yang berfatwa. Kulubuhum, hati-hati mereka. Hati-hati mereka. As-sa'i, apa sa'i? Orang yang berusaha, ya. Sa'i, berusaha. A'ma, orang yang a'ma itu anja'ahul a'ma, ya, ada ayatnya itu. A'ma orang yang buta, ya. Buta. Buta. Bukan buto, ya, lain. Wadduha, apa wadduha? Demi waktu duha. Muslihuna, para lelaki yang muslih. Muslih itu apa? Memperbaiki. Maradun, penyakit. Maradun itu penyakit. Muslihuna itu para lelaki yang memperbaiki. Maradun artinya penyakit. Sabiratun, wanita-wanita yang sabar, ya. Nah, ini silahkan dikerjakan, disebutkan, dijodohkan dari nomor 1 sampai nomor berapa tadi? 9. Dari isim mufrad sampai isim layan sharif, ini masuk yang mana gitu. Kita coba contoh. Jannatun masuk mana? Mufrad. Jadi nomor 1 tinggal tulis aja nomor 1 gitu kan. Mufrad. Bang. Nomor 1 tulis aja nomor 1 gitu. Jannah itu masuk nomor 1. Maksudnya masuk isim mufrad. Paham ya? Muflihuna. Masuk apa? Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Berarti nomor berapa? 3 tulis. Muflihuna nomor 3, ya kan? Nomor 3. Muslimuna juga masuk nomor 3. Jamak mudzakkar salim. Gampang toh? Ayatin, ayat-ayat masuk nomor berapa? Ayatin, akhirnya alif dan ta, berarti jamak mu'anas salim. Nomor 4. Silahkan sisanya dikerjakan sendiri atau bareng-bareng juga boleh. Intinya antum kerjakan, ya enggak usah di sini, ya. Tidak menghabiskan waktu. Ya, saya kira sudah selesai, ya, pembahasan dari macam-macam isim, ya. Jadi kita sudah mengenal ada namanya isim mufrad menunjukkan 1, ada yang menunjukkan 2 namanya isim musanna, ada yang menunjukkan jamak laki-laki namanya jamak mudzakkar salim, ada jamak perempuan namanya jamak muannas salim, ada jamak yang tidak beraturan namanya jamak taksir. ada lagi isim apa? Asmaul Khomsa, ada isim Maksur, ada isim Mangkus, ada isim Layan. Soalnya 9 macam ini tolong dipahaminya. Jadi ada 9 macam isim. Ini penting untuk apa? Supaya kita bisa baca kitab. Kitab apa? Kitab Gundul ya. Supaya bisa baca kitab Gundul harus paham 9 macam isim ini tadi ya. Ya. Ya, kita lanjutkan mutarot ya. Untuk menyasar kita cukupkan sampai situ. Ini hari keberapa? Hari yang kedua ya. Masih berapa hari? Masih lama ya. Ya, yang harus sabar ya. Namanya menuntut ilmu harus sabar. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi apa? Insya Allah kan. Kadang mungkin awalnya susah ya, kita katakan innamal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada apa? Kemudahan ya. Inna nasra ma'as sabri, sesungguhnya kemenangan bersama dengan apa? Kesabaran. Orang Arab mengatakan man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan apa? Mendapatkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh, jadi syaratnya itu sungguh-sungguh serius ya, sungguh-sungguh, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju keridhaan kami. Makanya dikatakan oleh apa namanya Ibnul Qayyim rahimahullah, boleh simpulkan dari ayat tadi bahwasanya Allah mengaitkan antara hidayah dengan jihad. Orang yang paling besar hidayahnya adalah orang yang paling besar apa? Jihadnya. Jihad apa? Kesungguhan. Ada jihadun nafas ya. Orang itu kalau ngaji butuh jihad, menundukkan hawa nafsunya. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya orang yang berjuang menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah ya. Makanya ada namanya jihadun nafas. Antum datang ke sini ngaji ya, baca buku ya, mendengarkan pelajaran ya, murojaah, itu termasuk bagian dari apa? Jihad. Ya, sudah kita sampaikan perkataan siapa? Abu Darda. Beliau katakan man ra'a, barang siapa yang memandang al-ghudwata war-rawhata ya, li talabil ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa ra'yuhu wa 'aqluhu. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya berangkat ngaji di pagi hari atau di sore hari untuk mencari ilmu agama bukan jihad, apa kata Abu Darda, tidak beres akal dan pikirannya ya. Makanya kalau pengen berjihad harus ngaji ya. Kalau jihad enggak pakai ngaji itu nanti bukan mati syahid tapi mati apa? Sangit ya. Atau mati sangit ya. Baik, kita lanjutkan ya sedikit lagi dari kitab Muhtarot. Jadi sudah kita bahas di bab berapa tadi? Bab 3 ya. Halaman 36 ya. 36 sampai 37. Sedikit kita ulang ya. Supaya antum enggak lupa. Jadi pada bab yang ketiga ini, fi'il ditinjau dari kaidah-kaidah sharaf. Di pasal yang pertama diterangkan tentang fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya. Ada berapa macam? Ada 2 macam fi'il. Yang pertama namanya fi'il sahih, karena tidak ada huruf penyakit. Yang kedua namanya fi'il apa? Namanya adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu yang berpenyakit. Yang sahih dibagi menjadi berapa? 3. Ada namanya mahmus, ada namanya mudhaf, ada namanya apa? Salim. Kalau yang ada hamzah namanya mahmus. Yang double tengah sama akhir sama mudhaf. Yang bukan mahmus dan bukan mudhaf namanya apa? Salim. Ya, namanya apa? Salim. Itu yang sahih. Ya, mahmus mudhaf apa? Salim. Untuk yang mu'tal, tadi sudah kita sampaikan. Mu'tal, kalau penyakitnya di awal, misal. Kalau penyakitnya di tengah, ajwaf. Kalau penyakitnya di akhir, nakis. Kalau penyakitnya di awal dan di akhir, lafif mafruk. Kalau penyakitnya di tengah dan di akhir, lafif apa? Makrum. Oke, paham ya? Kita lanjutkan pasal yang ke-2. Al-faslu sani, pasal yang kedua, al-fi'lu bin nadhari ila tarkibihi, yaitu fi'il ditinjau dari penyusunannya. Ditinjau dari penyusunannya. Ditinjau dari tarkib atau penyusunannya, fi'il terbagi dua. Terbagi berapa? Dua. Ada namanya fi'il mujarrad dan ada namanya fi'il mazid. Apa? Mujarrad dan mazid. Ya. Yang pertama fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad. Ialah fi'il yang semua huruf penyusunnya asli. Fi'il yang apa? Semua huruf penyusunnya bagaimana? Asli. Namanya asli berarti tidak ada tambahan. Semuanya huruf asli. Namanya fi'il mujarrad. Contoh. Contohnya apa? Kataba. Artinya apa kataba? Menulis. Wa'ada. Menjanjikan. Menjanjikan. Kola, itu apa sih? Kola apa nala? Nala, artinya apa? Meraih, mendapatkan. Nala, mendapatkan. Roma, artinya melempar. Dahroja, artinya berguling. Artinya apa? Berguling. Zalzala, artinya berguncang. Nah, ini adalah contoh fi'il apa tadi? Mujarrad. Kenapa disebut mujarrad? Karena semua huruf penyusunnya asli, tidak ada huruf tambahan. Ya, jadi semua pemainnya pemain inti gitu kan. Enggak ada pemain cadangan gitu. Semuanya asli gitu. Namanya mujarrad. Nah, mujarrad ini terbagi dua. Ada yang aslinya 3 dan ada yang aslinya berapa? 4. Yang aslinya 3 itu namanya mujarrad sulasi. Namanya apa? Mujarrad sulasi. Kenapa dikatakan sulasi? Karena aslinya 3, salasah ya, sulasi 3. Kalau yang aslinya 4 namanya rubai. Jadi ada sulasi, ada rubai. Paham? Kalau yang aslinya 3 apa? Sulasi, sulasi. Kalau yang aslinya 4 rubai. Paham? Kita lihat yang pertama. Yang aslinya 3 tersusun dari 3 huruf. Jadi berapa? 3 huruf. Ada 3 wazan. Ada berapa? 3 rumus. Wazan itu rumus ya. Ada 3 rumus. Rumusnya apa? Kita lihat. Ada 3 apa? Rumus. Yang pertama, yang paling kanan. Rumusnya apa? Fa'ala. Paham? Rumusnya apa? Fa'ala. Contohnya di bawah. Nasoro, artinya apa nasoro? Menolong. Nasoro itu kalau dibuat rumus nasoro berarti apa? Fa'ala. Paham? Rumusnya apa? Fa'ala. Berapa hurufnya? 3. Nasoro, 3 huruf. Ada juga yang rumusnya fa'ila. Apa rumusnya? Fa'ila. Contohnya apa? Fariha. Fariha artinya gembira. Artinya apa? Gembira. Fariha. Berarti apa rumusnya? Fa'ila. Contoh yang lain apa fa'ila? Syariba, minum, ya kan? Fa'ila. Paham? Rumusnya apa? Fa'ila. Ada lagi yang ketiga, rumusnya apa? Fa'ula. Contohnya apa? Hasuna. Hasuna artinya bagus. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau fi'il apa tadi? Mujarad apa? Sulasi dikatakan mujarad karena hurufnya asli, tidak ada huruf tambahan. Semuanya pemain inti, gitu kan? Inti semua. Terus dia cuma berapa? 3 huruf. Makanya karena 3 dikatakan sulasi. Ada berapa rumusnya di situ? Ada berapa? 3 rumus. Yang pertama apa? Fa'ala. Yang kedua fa'ila. Yang ketiga fa'ula. Bisa kan dihafal? Ya, itu namanya mujarad sulasi. Berapa rumusnya? 3. Cuma berapa? 3. Jadi kalau antum cari kata-kata dalam bahasa Arab yang 3 huruf seperti itu, tidak keluar dari 3 rumus ini. Kalau tidak rumusnya fa'ala atau apa tadi? Fa'ila atau apa? Fa'ula. Itu yang 3 huruf, cuma itu saja. Ya. Antum cari kata apa saja paling masuknya ke salah satu di antara yang 3 itu. Misalnya apa? Yang lain apa contohnya? Membaca. Bahasa Arabnya apa membaca? Qara'a. Rumusnya apa berarti? Qara'a. Berarti qara'a berarti fa'ala. Apalagi yang lain? Makan. Bahasa Arabnya apa? Akala. Berarti rumusnya fa'ala. Apalagi membuka. Bahasa Arabnya apa? Fataha. Berarti rumusnya fa'ala. Paham? Paham ya? Jadi misalnya lagi contoh duduk. Bahasa Arabnya apa? Jalasa, berarti rumusnya fa'ala. Jadi yang rumus fa'ala itu contohnya banyak ya. Demikian juga yang rumusnya apa? Fa'ila, contohnya apa fa'ila? Syariba, minum, apalagi? Sami'a, mendengar, ya kan? Dan lain-lain. Banyak contoh untuk fa'ila. Demikian juga fa'ula, hasuna, ya, bagus, karuma, mulia, ya, dan lain-lain. Jadi intinya kita sedang belajar rumus. Sedang belajar apa ini? Rumus. Rumus kata di dalam bahasa Arab. Ada yang aslinya 3, ada yang aslinya berapa? 4. Yang sedang kita bahas aslinya berapa? 3. Namanya mujarad sulasi. Rumusnya cuma 3. Fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Itu intinya ya. Nanti 3 rumus ini bercabang cabang ya. Sabar aja kan, dikit-dikit. Nanti kalau banyak langsung stres. Kita lanjut yang ke berapa? Kedua ya, membacanya ini harus butuh penjelasan. Yang kedua adalah fi'il mujarad rubai. Tersusun dari berapa? 4 huruf. Kalau tadi berapa? 3. Sekarang huruf aslinya berapa? 4. Nah ini mudah. Cuma 1 rumus. Rumusnya cuma 1. Apa rumusnya? Fa'lala. Rumusnya apa? Fa'lala. Gampang tuh. Berapa itu hurufnya? Fa'lala. Ada berapa huruf? 4. Makanya disebut mujarad rubai. Disebut apa? Mujarad rubai. Fa'lala. Contohnya apa? Misalnya tom ana. Artinya menenangkan. Tom ana. Rumusnya apa tom ana? Fa'lala, ya kan? Basmala artinya membaca bismillahirrahmanirrahim, itu basmala. Berarti rumusnya apa? Basmala. Basmala, apa rumusnya? Fa'lala, ya kan? Dahroja artinya apa? Menggulingkan apa tadi? Berguling atau menggulingkan ya. Dahroja. Rumusnya apa? fa'lala. Jadi ini yang disebut dengan fi'il mujarrad rubai, ya. Kenapa dikatakan mujarrad? Karena hurufnya asli, tidak ada huruf tambahan, tidak ada pemain cadangan, ya, pemain inti, ya. Antum kan suka main toh? Futsal. Nah, kalau yang semuanya asli itu namanya mujarrad. Kalau yang aslinya 3 namanya sulasi. Yang aslinya 4 namanya apa? Rubai. Paham? Jelas sampai sini? Jelas ya? Masih bersambung ini. Ya. Itu yang namanya fi'il mujarrad. Kita lanjut halaman berikutnya, fi'il apa? Mazid. Nah, yang banyak di sini. Fi'il mazid berarti ada apanya? Ada tambahan. Dikatakan mazid itu karena ada apanya? Tambahan. Hurufnya itu bukan hanya huruf asli, tapi ada huruf tambahan. Namanya fi'il apa? Mazid. Nah, tambahannya berapa? Bisa ketambahan 1, bisa ketambahan 2, bisa ketambahan berapa? 3. Yang ditambahi fi'ilnya ada berapa macam tadi? Tadi fi'il ada berapa macam tadi? Ada yang aslinya berapa? 3, ada yang aslinya berapa? 4. Berarti kesimpulannya, yang aslinya 3 nanti ada apanya? Tambahan. Yang aslinya 4 nanti ada tambahan. Paham? Ya. Baik. Yang pertama kita lihat fi'il mazid sulasi. Fi'il mazid yang aslinya 3 huruf terbagi menjadi 3. Yang pertama ditambah 1 huruf, ditambah 1 huruf. Ada 3 rumus. Ada 3 rumus. Nah, yang tugasnya itu menghafalkan rumus ini. Yang pertama rumusnya af'ala. Rumusnya apa? Af'ala. Ini berarti tambahannya berapa? 1 huruf. Aslinya 3, ketambahan 1. Af'ala. Yang kedua, bawahnya lihat dulu ya. Bawahnya yang kedua apa? Fa'ala. Berarti fa'ala itu juga aslinya berapa? 3, ketambahan apa? Alif. Fa'ala, ketambahan apa? Alif. Kan aslinya fa'ala toh? Ketambahan alif, jadi apa? Fa'ala. Paham ya? Yang ketiga, rumusnya apa? Fa'ala. Nah, itu yang tambahan 1. Jadi tolong dihafalkan, ini yang tambahan berapa? 1. Gimana ngapalkannya? Gimana? Af'ala, fa'ala, fa'ala. Bisa tuh? Gimana? Af'ala, fa'ala, fa'ala, ya kan? Af'ala, fa'ala, fa'ala. Nah, itu yang tambahan berapa? 1 huruf. Ini antum hafalin dulu aja ya. Yang kedua adalah tambahan 2 huruf. Ada berapa rumus? Berapa? 5. In fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Jadi tolong nanti dihafalkan ya. Kemudian yang ketiga ditambah 3 huruf. Ada 4 rumus. Istaf'ala, if'au'ala, if'au'ala, dan if'ala. Nah, itulah namanya fi'il, apa namanya, mazid sulasi. Ya, kita hafalkan bersama aja ya. Saya dulu, antum tirukan ya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Ayo. In fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, if'ala. Kita ulang dari awal. Af'ala, fa'ala, fa'ala. afala. Kita ulang lagi ya. Afala fa'ala af. Apa? Fa'ala. Ulang lagi. Afala fa'ala fa'ala. Ya, sekali lagi. Afala fa'ala fa'ala. In fa'ala ifta'ala tafa'ala tafa'ala if'ala. In fa'ala ifta'ala tafa'ala tafa'ala if'ala. Terakhir istaf'ala if'au'ala if'awwala if'ala. Istaf'ala if'au'ala if'awwala if'ala. Ya, kita ulang dari awal. Bareng ya, 1, 2, 3. Af'ala fa'ala fa'ala. In fa'ala if'ta'ala tafa'ala fa'ala if'ala. Terus istaf'ala if'au'ala if'awwala if'ala. Ya, bisa ya, jadi tolong dihafalkan. PR lah, PR ya. Af'ala fa'ala fa'ala in fa'ala if'ta'ala tafa'ala tafa'ala if ala istaf ala if au ala if awala dan if ala. Jadi semuanya ada berapa itu? 3 ditambah 5 ditambah 4 berapa? 12 ya. 12 sedikit lah. Banyak ya. Tadi sedikit, sekarang banyak. Tidak apa ya, jadi PR ya, tolong dihafalkan tadi. Ini namanya fi'il masid sulasi. Kalau yang mujarot kan gampang tadi, yang 3 huruf berapa rumus? 3 cuma fa'ala, fa'ila sama fa'ula. Yang 4 huruf, yang mujarot juga cuma 1, fa'lala. Gampang tuh. Nah, yang agak panjang di sini masid apa? Sulasi, ketambahan 1, ada yang ketambahan 2, ada yang ketambahan berapa? 3. Yang ketambahan 1 ada berapa? 3. Af'ala fa'ala fa'ala ya. Itu ketambahan 1. Yang ketambahan 2 ada? Yang ketambahan 2 ada berapa? 5. In fa'ala ifta'ala tafa'ala tafa'ala if'ala. Yang ketambahan 3 ada 4. Istaf'ala if au ala if awala if ala ya. Tapi kita lihat contohnya, kita lihat contoh. Yang tambahan 1 huruf ada 3. Yang pertama af'ala, contohnya ahsana. Apa ahsana? Berbuat baik, berbuat baik, berbuat ihsan. Akroma, memuliakan, memuliakan. Ansa artinya apa? Melupakan, melupakan. Makanya kalau jangan lupa, bahasa Arabnya apa? Latansa, ya, latansa, jangan lupa. Asma'a artinya apa? Memperdengarkan, memperdengarkan. Jadi kalau antum perhatikan, ahsana, akroma, asma'a, apa rumusnya? Apa rumusnya? Af'ala. Rumusnya apa? Af'ala. Yang kedua, yang B, yang rumusnya fa'ala. Contohnya wa'ada, saling menjanjikan. Saling menjanjikan, wa'ada. Kemudian laqaw, saling menemui. Kemudian jamala, jamala itu artinya bermanis muka, berbahasa basi, jamala, mujamala, bermanis muka, bahasa basi. Kemudian yang ketiga rumusnya fa'ala, contohnya adzoma, artinya mengagungkan, mengagungkan, adzoma. Kemudian allama, artinya mengajarkan, artinya apa? Mengajarkan ilmu. Kharaja, artinya mengeluarkan, artinya apa? Mengeluarkan. Ini apa rumusnya? Fa'ala. Paham ya? Kemudian di bawahnya yang tambahan dua huruf, perhatikan yang rumusnya in fa'ala. Contohnya apa? Intolako. Intolako artinya berangkat atau bertolak. Intolako. Bertolak, berangkat. Insorofa artinya berpaling. Indafa'a artinya tersingkir, tertolak atau tersingkir. Ini rumusnya in fa'ala. Bawahnya if ta'ala, contohnya apa? Ijtama'a artinya berkumpul, berkumpul, ijtama'a. Intasoro artinya menang, artinya apa? Menang. Iqtaroba artinya mendekat, artinya apa? Mendekat. Nah ini rumusnya apa? If ta'ala. Yang ketiga tafa'ala, contohnya ta'allama artinya menuntut ilmu, belajar. Ta'allama itu belajar. Terus talaqqa artinya bertemu. Apa? Bertemu. Atau mengambil juga bisa ya. Taraddada artinya apa? Bimbang. Taraddada artinya apa? Bimbang, ragu-ragu, berbolak-balik. Kemudian di bawahnya tafa'ala, contohnya taba'ada artinya saling menjauh. Saling apa? Menjauh. Tabaro. Saling apa ya? Berlepas diri. Berlepas diri. Kalau berlepas diri itu barok ya. Mungkin saling berlepas diri ya. Nanti lihat di kamus ya, saya kurang tahu. Lihat di kamus ya, nanti saya enggak tahu. Kemudian tala zama, tala bukan tala zama, tala wama artinya saling mencela. Tala wama artinya saling mencela. Saling mencela, mencaci, saling mencaci. Di bawahnya yang rumusnya if'ala, contohnya ihmaro artinya menjadi merah, memerah. Memerah. Ihdoro menjadi hijau. Iwaja menjadi bengkok. Iwaja lah menjadi bengkok. Kemudian bawahnya yang tambahan tiga huruf istaf'ala, apa contohnya di situ? Istighfaro, apa istighfaro? Meminta ampun, istighfar ya. Meminta ampun. Terus apa? Istakhroja artinya apa? Istakhroja meminta keluar, artinya apa? Meminta keluar. Kemudian apa? Istagna, istagna itu artinya merasa cukup, merasa cukup, istagna. Terus bawahnya lagi if au ala, contohnya apa? Igrow roko, apa artinya igrow roko? Igrow roko artinya adalah berlinang air, air, berlinang air mata. Gitu. Belinang air mata itu igrau rokok ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Merebes mili. Nah, gitu. Orang mana? Ada yang orang Jawa ya. Iksausana, iksausana artinya menjadi apa namanya? Iksausana artinya menjadi kusut ya. Atau di sini menjadi banyak rumput, nanti tolong dicek ya di atau melihat di kamus yang kho terus apa shin sama apa nun nanti situ ada iksausana artinya apa. Kalau di sini tulis menjadi banyak rumput. Tapi berikutnya if awala, contohnya ijlawada, berlalu dengan apa namanya cepat. Ijlawada, ijlawada artinya apa? Berlalu dengan cepat ya. Bahasanya apa? Berlalu dengan cepat itu ijlawada. Kemudian if ala, contohnya apa? Ihmaro, ihmaro artinya semakin bertambah merah. Ihdoro, semakin bertambah hijau. Isfaro, semakin bertambah apa? Kuning. Ya, jadi kalau ketambahan alif itu maknanya sangat gitu. Kalau tadi ihmaro, memerah. Sekarang tambahin lagi ihmaro, semakin bertambah merah, gitu ya. Jadi intinya PR-nya tolong dihafalkan. Tadi apa? Masjid Sulasi. Ada berapa? 12 toh? Af'ala, fa'ala, fa'ala, terus infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala, terus istaf'ala, if'au'ala, if'awala, if'ala. Jadi itu 12 mazid sulasi. Kenapa dikatakan mazid? Karena ada huruf tambahan. Kenapa dikatakan sulasi? Karena aslinya berapa? 3 huruf. Nah itu. Nah sisanya tinggal mazid rubai. Insya Allah kita bahas lain waktu aja. Tinggal sedikit. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi intinya di pelajaran sorof ini kita membahas tentang apa tadi? Macam-macam fiil. Yang pertama fiil ditinjau dari apa? Bangunan. Akhirnya ada fiil apa? Sohih, yang tidak ada banyak penyakit. Kalau yang ada penyakit namanya fiil mu'tal. Yang sohih dibagi berapa? 3. Ada namanya mahmus, ada namanya mudhaaf, ada namanya salim. Yang mahmus ada apanya? Hamzah. Yang mudhaaf double, sama huruf kedua dan huruf ke 3 double ya, mada, roda ya kan. Kalau salim bukan mahmus, bukan mudhaaf. Terus yang mu'tal, yang mu'tal ada banyak penyakit. Penyakitnya bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Bisa di depan dan di akhir, bisa di tengah dan di akhir. Kalau penyakitnya di depan, misal di tengah ajwaf, di akhir nakis. Di depan dan di akhir lafif mafruh, di tengah dan di akhir lafif apa? Makruh. Baik. Kemudian pasal yang kedua tadi yang kita bahas, fiil ditinjau dari penyusunannya, ada yang hurufnya asli dan ada yang hurufnya apa? Tambahan. Yang hurufnya asli namanya mujarrad. Yang ada tambahannya namanya apa? Mazid. Yang hurufnya asli ada yang 3 huruf, ada yang berapa? 4 huruf. Yang 3 huruf namanya apa? Sulasi. Yang 4 huruf rubai. Yang tiga huruf rumus intinya ada berapa? Tiga. Fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Yang empat huruf cuma satu rumus apa? Fa'lala. Itu yang mujarrad. Adapun yang mazid tadi ada yang tambah yang aslinya saat berapa? Tiga. Ada yang aslinya berapa? Empat. Yang sudah kita bahas yang aslinya berapa? Tiga. Yang aslinya tiga bisa ketambahan satu, bisa ketambahan dua, bisa ketambahan berapa? Tiga. Yang ketambahan satu berapa rumus? Hah? Yang ketambahan satu berapa? Tiga. Apa saja? Af'ala, fa'ala, fa'ala. Itu tambahan berapa? Tambahan satu. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Yang ketambahan dua, infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Yang ketambahan tiga, istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, if'ala. Tinggal sisanya yang mazid rubai. Tinggal sedikit yang mazid rubai. Oh, sudah habis waktunya. Ya, insya Allah kita lanjutkan nanti siang ya, untuk baca kitab jam 1 ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf banyak kurangnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.